Mitra Bisnis Pengadilan Jakarta Selatan menganulir SP3 bagi Samsul Nur Salim yang terbit 4 tahun lalu terkait kasus BLBI. Waktu itu, Kejagung menerbitkan SPT lantaran Samsul sudah menyelesaikan kewajibannya dan mengantongi surat keterangan lunas dari pemerintah. Kejaksaan langsung naik banding mengingat putusan pengadilan negeri ini membuat kepastian hukum menjadi tidak ada. Apa komentar Anda? Inilah Businessman Opinion 6339160, kami buka untuk Anda. Pengadilan Jakarta Selatan menganulir SP3 bagi Samsul Nur Salim yang terbit 4 tahun lalu terkait kasus BLBI. Waktu itu, Kejagung menerbitkan SPT lantaran Samsul sudah menyelesaikan kewajibannya dan mengantongi surat keterangan lunas dari pemerintah. Kejaksaan langsung naik banding mengingat putusan pengadilan negeri ini membuat kepastian hukum menjadi tidak ada. Apa komentar Anda? 6339160 kami buka untuk Businessman Opinion. Selamat pagi Pak Herianto. Ya. Silakan. Selamat pagi Bu, kalau mau dihukum yang buat keputusan bebasnya aja Bu. Makasih. Ya, terima kasih. Silakan kembali 6339160 Anda mitra bisnis yang ingin ikut sharing opinion bersama kami pada forum ini. Anda bisa menyampaikannya melalui line telepon PAS FM di 6339160. Bapak Herianto, selamat pagi. Terputus ya. Baik, terima kasih Anda mitra bisnis yang sudah sharing. Sayang sekali waktu sangat terbatas ya. Kami akan membuka kembali forum yang sama 3 jam dari sekarang. 92.4 PAS FM, Radio Bisnis Jakarta. PAS FM.